Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji ayat 48 dari surat Al-Mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakazzabuhuma fakanu minal muhlakin. Mereka mendustakan keduanya, sebab itu mereka termasuk orang yang dibinasakan. Mereka, kata mereka di sini, Fir'aun include para pengikutnya, include di dalamnya para penguasa, para pembesar, para pejabat, dan keluarga besar Fir'aun. Mereka semua mendustakan huma, Nabi Musa dan Nabi Harun. Bagaimana mereka mendustakannya? Di ayat yang lain, di surat Al-Qasas diterangkan begitu panjang lebar, surat Thaha diterangkan begitu panjang lebar, bagaimana mukjizat Allah diturunkan di hadapan Fir'aun. Sampai 9 tanda-tanda kekuasaan Allah semuanya dihadapkan Allah di hadapan Fir'aun, dengan satu catatan, mudah-mudahan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan dia ingat, mudah-mudahan ada rasa takutnya sedikit kepada Allah. Dan benar, Fir'aun takut. Takut ketika semua air berubah menjadi darah. Tidak ada solusi kecuali meminta tolong kepada Nabi Musa. Wahai Musa, minta tolong kepada Tuhanmu agar ini lenyap. Aku mau beriman kepada Tuhanmu. Dan lenyaplah musibah yang menimpa setiap penguasa, setiap keluarga besar Fir'aun, setiap pengikut Fir'aun, setiap pejabat yang loyal kepada Fir'aun. Minum air sebelumnya berubah menjadi darah, kini tidak. Tetapi keangkuhan timbul kembali, kesombongan muncul kembali, timbul lagi musibah. Di mana-mana ada kepinding, minta tolong kepada Nabi Musa berubah lagi, tidak ada kepinding. Keangkuhan timbul lagi, belalang lagi kali ini datang. Seterusnya, yang dimulai dari menghancurkan kesombongan Fir'aun di hadapan masyarakatnya. Ketika para penyihir menyampakkan ular-ular buatannya, dan Nabi Musa mengeluarkan ularnya yang begitu besar dan melahap semua ular-ular yang dibuat para penyihir. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Para penyihir beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sejak awal kita temukan dengan keangkuhan dan kesombongannya, Fir'aun mengatakan, kamu adalah penyihir dan bapak para penyihir. Maka ketika terakhir kalinya kita menemukan Nabi Musa harus pergi bersama dengan Bani Israel menyeberang Laut Merah, dan Fir'aun mengetahui dan mengejar di belakangnya beserta para penguasa, para pejabat yang ada pada waktu itu, dengan harapan kalahlah, tertangkaplah, matilah kamu wahai Nabi Musa dan para pengikutmu Bani Israel. Tetapi apa yang terjadi? Kemalangan, kebinasaan, kehancuran menimpa Fir'aun dan para sekutunya. Akhir dari kesombongan adalah kebinasaan. Di studio telah hadir Ustaz Perdana dan Ustaz Ardiansyah, akan mengkaji lebih semangat ayat 48 dari surah Al-Mu'minun ini. Ya, terima kasih Ustaz Jenal, para pendengar rahimakumullah. Di ayat 48 ini kita diberikan informasi yang cukup tegas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ajaran Allah, kalau menolak segala kebaikan dan kebenaran yang disodorkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah sama seperti yang terjadi pada Fir'aun. Fakanu minal muhlakin, mereka itu kemudian dihancurkan. Fa'atsba'ahum Fir'aunu fa asba'ahum fir'aunu bi junudihi fa ghashiyahum minal ghammi ma ghashiyahum. Ketika mereka mengikuti jejak Nabi Musa masuk ke dalam lautan dan kemudian akhirnya ditutupkan oleh Allah, maka kemudian terjadi adalah kebinasaan. Fir'aun mati tenggelam. Ya. Apa yang terjadi pada umat-umat sebelumnya, catatan sejarah juga sangat jelas bagaimana kaum Ad yang kemudian ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, fa arsalna alaihim rihan sarsaran, kami kirimkan kepada mereka angin dingin yang begitu sangat menusuk dan kemudian mereka mati bergelimpangan. Begitu juga dengan kaum Samud yang juga adalah orang-orang yang bandal, keras kepala, degil, tidak mau menerima uluran tangan dari para nabinya. Yang terjadi kemudian adalah fa akhazat humus sa'iqah, mereka itu ditimpa oleh guntur yang begitu sangat keras, hancur, mati, tidak ada hasil apa-apa. Fakanu minal muhlakin, ketika sudah ditawarkan ajaran kebenaran dan kemudian berpaling daripada itu, maka catatan sejarah sudah mengatakan bahwa mereka kemudian menjadi umat-umat yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kekitanya sekarang, kalau ternyata kita juga melakukan tindakan yang sama, sudah ada di bawah ajaran Nabi Muhammad, sudah membawa ajaran yang mengajarkan kepada kebaikan, menyuruh kita untuk tunduk dan patuh kepada Allah, untuk taat, untuk melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, untuk salat, puasa, bukan melakukan tindakan maksiat, perjudian, perzinahan, melakukan perbuatan yang dosa dan sebagainya, maka kalau itu kita lakukan, maka kita akan juga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang fakanu minal muhlakin, akan dihancurkan oleh Allah. Dan kita bisa merasakan itu pada saat sekarang ini, pada saat ternyata negara kita ini sudah begitu hubar habir, kacau balau, karena banyak sekali terjadi tindakan kemaksiatan di sana sini, kita bisa sedikit mulai sedikit merasakan proses ke arah kehancuran itu sudah dimulai. Di mana rasa ketenangan sudah semakin hilang. Tengah hari orang sekarang sudah jamret, rumah tidak boleh ditinggalkan lama-lama karena pasti akan dibongkar oleh orang. Ya, lagi tidur jendela rumah dibuka untuk mengambil HP. Rasa ketenangan itu sudah semakin hilang. Ya, itu salah satu bentuk dan gambaran betapa proses ke arah tidak nyaman dan akan berakhir kepada kehancuran akan terjadi kalau ternyata kita adalah orang-orang yang tidak mengindahkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Ya, terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tepat sekali apa yang tadi sudah ditegaskan oleh Ustaz Perdana bahwa harga yang sangat mahal akan dibayar oleh manusia ketika mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di muka bumi ini kecuali semuanya itu atas kehendak dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita berbuat kedurhakaan dan kemudian menimbulkan kehancuran pada diri kita sendiri, maka sebenarnya itu bukanlah semata-mata karena kemurkaan Allah, tapi lebih disebabkan karena diri kita sendiri yang berbuat kejahatan itu. Nah, oleh karena itulah pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita bahwa kalaulah Fir'aun yang begitu hebat. Mengapa kita katakan hebat? Karena memang sampai hari ini tidak ditemukan satu teknologi secanggih apapun untuk membangun piramid yang memang bangunannya tidak dapat dibayangkan betapa luar biasanya. Dan Fir'aun bukan hanya membangun satu atau dua piramid, tapi begitu banyak piramid yang dia bangun. Dan begitu juga kehebatan Fir'aun terlihat dari kecanggihan alat-alat pada saat itu dan peradaban yang dia bangun saat itu. Dan ternyata mereka yang hebat pada masa itu dengan teknologi yang ada pada masa itu pun akhirnya binasa. Dan sekarang hanya tinggal puing-puing yang bisu yang tidak lagi dapat memberikan manfaat pada kehidupan manusia kecuali hanya untuk sekedar mendatangkan turis. Nah, ini tidak mustahil terjadi pada negara atau bangsa yang lain ketika mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana lemahnya Amerika ketika berhadapan dengan angin tornado, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan begitu jugalah kita yang bangsa tidaklah secanggih daripada Amerika atau Eropa, kita akan lebih lemah ketika berhadapan dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah dalam kemurkaannya. Oleh karena itu, jauhkanlah maksiat dan kembalilah kepada jalan yang benar, baik itu dari masyarakat awam ataupun para pemimpinnya. Apalagi kita menjelang bulan Ramadan seperti ini, semoga Ramadan ini akan mensucikan diri kita. Saya kira itu tambahan. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana dan Ustaz Ardiansah. Dapat kita ambil kesimpulan yang sangat sederhana dalam kisah yang begitu luar biasa. Menjelang Ramadan ini, tinggalkan kesombongan. Sambutlah Ramadan dengan memaafkan siapa saja yang pernah melakukan kesalahan kepada kita. Memohon ampunlah kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa-dosanya atas nama kita. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kesombongan adalah kehancuran, maka tidak selayaknya kita memasuki bulan Ramadan ini dengan sikap dendam terhadap saudara kita. Maafkan dan mohon ampun kepada Allah untuknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.